yang saya simpulkan fisik masjid yang dipakai sholat lima waktu, ada kuburan nggak boleh dipakai sholat. Dan di sini ulama bilang kalau kuburan itu sudah ada sebelumnya dan masjid dibangun karena kuburan itu, maka masjidnya yang dibongkar. Karena niatnya bangun masjid untuk apa? Kuburan. Tapi kalau masjid sudah ada, kemudian ada orang yang jahil tidak paham, semoga Allah berikan hidayah, dia masukkan kuburan dalam masjid, maka kuburannya yang dibongkar. Dan kalau di dalam fisik masjid yang dipakai di waktu sholat, tidak boleh sholat di situ. Tidak boleh. Kalau ulama bilang kalau seandainya tidak ada masjid kecuali itu, tetap tidak boleh sholat. Sholat di rumah. Kalau sholat berjamaah di tempat lain. Ya, ini yang saya tahu, Allah alam. Tapi kalau di luar fisik masjid, seperti di halamannya masjid, di depan, di pagarnya, dekat pagarnya, yang tidak dipakai sholat lima waktu, ini masih dibolehkan ulama. Tentu tetap lebih afdal kalau masjid lain ada yang tanpa kuburan. Karena itu tidak dipakai sholat ya. Tapi kalau misal lagi dipakai sholat id masjidnya, atau lagi dipakai sholat jumat, ternyata dipakai juga dekat kuburan, berarti sudah tidak boleh dipakai selamanya sholat masjid itu. Karena ternyata masih dipakai sholat. Tapi kalau secara mutlak, mau rame, mau enggak, tetap enggak dipakai di situ, memang murni itu dia adalah tanah untuk kuburan, maka tidak ada masalah. Allahu'anu. Apakah punya rekomendasi ustaz lain untuk mengisi pengajian di kantor saya? Sebagai informasi, ini merupakan pengajian pertama kali diadakan di kantor saya yang anggotanya baru berjamaah 5-15 orang. Perusahaan kami bergerak di bidang IT dan berlokasi di Mampang Perapatan. Insya Allah banyak, bisa. Nanti saya akan kasih nanti nomor-nomor telepon beberapa ustadz yang saya kenal. Mungkin nanti setelah taklim silakan datang ke saya, nanti saya kasih di HP saya. Ustadz, apakah mati di medan perang dan mati dibunuh oleh pencuri sama-sama mendapatkan faedah yang dijanjikan, yaitu berada di tembolok-tembolok burung? Dan apakah di akhirat faedahnya juga berbeda? Sama saja sebenarnya. Sama saja, Allah alam. Yang saya tahu, intinya mati syahid akan sama keadaannya. Nah, dia membela kehormatan di situ ya. Dia membela kehormatannya. Ustaz, apakah dilarang berdoa meminta dan berharap perang di negara yang tidak diterapkan syariat Allah? Tentu tidak, kita tidak dianjurkan untuk berharap peperangan ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu musuh. Jangan kalian berharap bertemu musuh, artinya jangan berharap ada peperangan. Tetapi kalau terjadi kalian menghadapi musuh, maka bersabarlah dan kokohkanlah. Gitu kan? Jadi kita hadapin. Kita tidak pernah lari, karena dari medan perang adalah dosa besar, gitu kan? Jadi seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang faham radikalisme Wahabi, di mana pernah terjadi penarikan buku pelajaran yang membuat orang Islam hanya boleh menyembah Allah SWT dan membunuh orang kafir selain Islam? Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Karena mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak, semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis. Udah enggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah. Kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman itu, tidak ada. Gitu kan? Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini, kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang. Itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu, dua pedang Saudi itu melambangkan dua Muhammad. Muhammad bin Saud yang sekarang menjadi keluarga Al-Saud namanya. Keluarga raja. Saudiyah itu diambil dari kata-kata keluarga Saud. Muhammad bin Saud namanya. Itu pendiri pertama kerajaan Saudi. Dia berteman, dia cuma kepala suku. Dia tidak faham agama sebenarnya. Artinya pemahamannya dasar saja. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang ulama besar dulu di sana, gitu kan, di Jazirah Arab ini. Dan dialah yang bersatu dengan Muhammad bin Saud ini, kemudian mulai menghilangkan pemahaman-pemahaman syirik, orang yang menyembah kuburan, yang gitu, beragam macam kesyirikan yang terjadi, orang banyak menyembah berhala, kembali dihilangkan dengan dia. Nah, termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini sekarang melempar istilah Wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang Sunni yang ada di Saudi. Makanya kebanyakan orang bilang, oh Saudi itu pemahaman Wahabi. Nah, di sini tergantung persepsi apa. Kalau yang dianggap Wahabi dulu yang pertama ini salah, enggak ada. Karena itu pemahamannya jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada itu. Tapi yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi ini yang dianggap orang-orang Syiah kena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai MUI keluarin buku sesatnya ajaran Syiah itu kan. Nah, mereka tahu yang membongkar ini ahli sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang. Maka mereka menakut-nakuti muslimin mengatakan itu pemahaman Wahabi, hati-hati. Seperti itulah. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang Syiah untuk menyudutkan kaum muslimin Sunni yang ada di Saudi, maka itu jelas salah. Enggak mungkin, gitu kan? Itu jelas salah. Jadi itu tidak benar. Apakah boleh gambar muka setengah wajah dari samping? Karena saya pernah lihat di salah satu masjid Kalibata City saat mau ke tempat wudunya. Ini sebenarnya kalau saya tahu, wallahu alam, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Dan saya sudah memberikan masukan masjid itu sebenarnya. Ya, saya sudah pernah berikan masukan agar itu lebih baik tidak usah. Jadi digambarkan seperti simbol laki-laki umumnya, ya. Sedangkan di mal-mal saja umumnya toilet laki-laki orang sudah tahu kok, tanpa harus ada mata, tanpa harus ada mulut, tanpa harus ada jenggotnya, gitu kan? Ini cukup dengan simbol orang sudah tahu ini laki-laki, ini perempuan. Apalagi kalau ada tulisannya. Semoga Allah merahmati Ustaz, sama-sama insyaAllah, jazakallah khair, dan keluarga. Apakah olahraga dengan tujuan menjaga dan membentuk tubuh termasuk perkara yang tidak sia-sia? Tentu saja, tidak ada masalah. Olahraga itu adalah perbuatan yang digemari oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW seringkali memotivasi para sahabat untuk apa? Melunggangi kuda, memanah, melempar tombak, bergulat, gitu kan? Tapi saran saya, olahraga ini dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan juga memiliki keterampilan. Satu waktu dibutuhkan untuk berperang jalan Allah, kita punya keterampilan. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW, supaya tidak sia-sia olahraga yang antum lakukan. Bagaimana hukum sholat di masjid yang kondisinya seperti ini? Ada makam dan seterusnya. Ini antara Anda bertanya dengan saya saja, jamaah gak ngerti nih. Bisa lihat gak kalau begini di gambar-gambar? Tapi ini sama dengan tadi, saya sudah jawab ya. Sebenarnya sudah terjawab tadi. Apakah ada dosa yang membuat tertundahnya jodoh? Nah, sudah saya bilang kan, jangan tanya pernikahan dan jodoh. Ini masalah kumis. Jika ada, apa yang saya lakukan dan adakah sesuatu yang sudah dituntun Rasulullah SAW memperoleh jodoh? Yang pertama, perbanyak istighfar. Karena biasanya, itu memang karena adanya dosa. Dan yang kedua, jangan rewel. Jangan apa? Rewel. Banyak sekali. Saya mesti putih, tinggi, cantik. Wah, ini. Mesti gagah, tinggi. Gitu. Akhirnya sudah sampai ubanan dan nikah-nikah. Gitu kan. Sudahlah nikah saja, bismillah yang Allah mudahin. Istikharah minta petunjuk sama Allah. Karena itu relatif kok. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kan gitu, nggak mungkin, gitu kan, nggak bisa. Jadi nikahlah dengan yang Allah mudahkan, gitu kan. Makanya pandangan mata itu biasakan tidak lihat macam-macam. Ini yang membuat orang jadi kacau ini karena pandangan matanya suka lihat film-film yang tidak benar, suka lihat aktor-aktor yang gagah dan cantik. Khayalannya dia harus begitu pasangannya, gitu kan? Susah. Gitu kan? Kalau enggak kan biasa saja. Artinya bukan juga saya larang, boleh kalau ada, tapi kalau tidak ada bagaimana? Coba kira-kira. Hanya enggak nikah-nikah nanti. Banyak pahala yang hilang. Orang yang sudah nikah 10 tahun, sudah pahalanya 10 tahun, pahala nikahnya, pahala nafkahnya, pahala pendidikan buat istrinya, dia masih terus cari pasangan, enggak selesai-selesai. Yang tinggi datang enggak suka, yang gemuk datang enggak suka, yang hitam enggak suka, mau yang mana ini? Jangan rewel. Ya. Jadi itu insya Allah ya, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ini sekaligus saya sampaikan ya teman-teman sekalian, mohon maaf. Ini memang saya takut lupa juga. Jadi sampai hari ini di HP saya, ikhwah khawat sekalian, ada 219 SMS belum saya jawab. Ada 219. Yang saya sudah jawab lebih banyak dari itu. Jadi kalau antum SMS saya tidak jawab, jangan tersinggung. Demi Allah, Syekh, saya sumpah di sini bukan saya sengaja tidak mau jawab. Enggak sempat jawab. Mau jawab bagaimana gitu? Susah. Dan ada orang Masya Allah bertanya 8 pertanyaan. Ada pertanyaan kemarin saya baca, Ustaz, apa doa masuk masjid? Apa doa satu? Nomor dua, apa doa keluar masjid? Apa doa mau makan? Apa doa mau... 8 pertanyaan. Ini mau dijawab lengkap berapa lembar makalah. Gitu kan. Ya akhi ukhti, kalau bertanya, Ustaz, hukumnya ini bagaimana? Udah, selesai. Kalau tidak dijawab, jangan tersinggung. Bukan tidak dijawab ya. Saya yakin semua asatidah, Ustaz-Ustaz kita juga yang mungkin bahkan ada di antara ikhwah yang lebih sibuk dari saya. Saya kadang-kadang taklim ikhwah sekalian dari pagi sampai sore. Pulang ke rumah kadang-kadang istri saya tahu, saya kalau sudah capek sekali, tidur dalam kondisi masih pakai baju koko. Kadang-kadang saya bangun setelah setengah jam, saya mandi, baru ganti baju, baru kemudian saya tidur kembali. Karena capeknya kadang-kadang, tidak ada waktu. Nanti kalau waktu libur, waktu buat anak-anak dengan keluarga. Kadang-kadang saya sisipin waktu untuk menjawab 10 SMS, 20. Ini Masya Allah satu kali masuk 100. Loh iya, 75 SMS. Saya baru jawab nih. Dari 275 sudah tinggal 215. Alhamdulillah 60 SMS. Besok pagi 290. Bagaimana cara jawabnya? Ada lagi orang semalam sudah dijawab, gitu kan? Dia balas lagi. Dia jawab lagi. Ya. Terus bagaimana kalau begini, Ustaz? Saya punya pertanyaan lagi begini. Ya Allah. Ada yang tersinggung. Ustaz, kenapa sih gak dijawab-jawab? Ustaz sombong ya? Masya Allah. Padahal sebenarnya bukan begitu ya. Jadi saya kadang-kadang lihat luar biasa di WhatsApp penuh, di BBM penuh, di SMS penuh, di email penuh. Di email lebih panjang lagi. Minta artikel diusir, dikirim ke dia. Waduh, gak mampu saya. Terus terang, mohon maaf, keterbatasan. Jadi jangan tersinggung kalau saya tidak jawab. Belum jawab sebenarnya, bukan tidak mau jawab. Insya Allah saya akan jawab, biiznillah. Kalau memang Allah mudahkan. Begitu pula kalau saya bercanda di taklim ya. Jadi jangan dianggap sebuah keseriusan. Gitu kan, karena nanti bahaya, bisa tersinggung Anda dan berbahaya nanti, jadi tidak baik. Apa yang dimaksud bukan dari golongan kami dalam beberapa hadis seperti hadis mencukur kumis atau hadis tentang menikah, apakah artinya kafir? Ini masuk dalam statement atau penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kufrun duna kufrin, artinya perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur. Perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur, tapi tidak kufur keluar dari agama Islam. Ya seperti hadis itu kan. Jadi siapa yang tidak mencukur kumis bukan dari golongan kami, artinya perbuatannya di sini dosa kufur. Makanya Imam Madzhab masukkan dalam kategori dosa besar. Anak tadi sholat wajib maghrib di kendaraan karena macet dari tol dan memang sudah menghadap kiblat. Apa anak sudah benar? Ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Tapi kalau antum masih bisa mampir, mampir lebih baik. Mampir cari tempat. Yang jelas kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sholat duduk, maka mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Jadi sah saja. Orang sholat di kereta api, orang sholat di kendaraan, di dalam kondisi dia memang tidak bisa, maka itu sah-sah saja. Yang saya tahu, Allahu alam ya. Tapi kalau antum bisa mampir, maka jauh lebih baik. Mampir saja sholat berjamaah, kemudian Anda naik lagi di kendaraan. Anda bekerja di bidang usaha yang bersinggungan dengan riba. Anda ingin keluar, tapi apabila memutus kontrak di apa ini? Di denda atau apa ini? Ratusan juta, kontraknya beberapa tahun, mohon beri nasihat. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesaikan kontraknya. Sama saya kasih contoh tadi kalau orang KPR. Saya sudah terlanjur KPR sudah 10 tahun, sekarang sudah 2 tahun berjalan, saya baru tahu hukumnya, ternyata haram. Bagaimana hukumnya? Kalau antum mau spontan, ya sudah saya tidak mau lanjutin deh, terserah. Mau diambil kembali rumahnya, saya kontrak, gak ada masalah, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, pendapat ulama mengatakan dibolehkan, dia melanjutkan itu kena surat terlanjur dalam kontraknya dan akan berbahaya efek besar kepada dia kalau dia tidak lanjutkan. Yang penting dia tidak membuka pintu riba baru. Ini sesuai dengan firman Allah, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya, jadi kalian boleh mengambil apa yang sudah terlanjur kalian dapatkan, seperti orang pernah kerja di bank konvensional sebelumnya, tidak faham hukum, kemudian dia dapat gaji, beli rumah, beli mobil, sekarang baru tahu hukumnya. Apakah semua itu dibakar, dibuang? Enggak. Halal buat dia, tapi jangan buka lagi pintu riba. Ini yang saya ketahui, Allah. Bila suami istri sering bertengkar dan istrinya sering mengatakan ceraikan saya. Apa ini? Terus dicoret kembali, tidak jadi bertanya nih. Pada suatu waktu mereka bertengkar, suaminya mengatakan baik saya kasih 3. Apakah sudah termasuk jatuh talak? Kalau dia niatnya saya tolak 3, ya jatuh tolaknya, tapi cuma 1. Karena dalam Islam talak tiga sekaligus gak ada. Kecuali dengan lafad yang berpisah. Misalnya, na'udzubillah saya ceraikan kamu. Dia ulangi lagi, saya sudah diniatin memang tolak satu itu. Memang dia niat mau menceraikan tiga kali, lalu dia bilang, saya ceraikan kamu yang kedua. Tiga kali dia ucapkan, maka tolak yang ketiga. Dan saya heran ikhwahwat sekalian. Kalau menikah tujuannya untuk nikah, bukan untuk cerai. Ini dari mana ini lisannya biasa mengatakan ceraikan saya, ini perempuan akhwat kita di belakang sana. Ceraikan saya, apa ini? Ini jual gorengan apa? Ceraikan saya, ini dagangan. Ini masalah halal tidak halalnya Anda sentuhkan kemaluan Anda dengan pasangan. Ini masalah hidup mati, bukan masalah hal-hal yang ringan. Ini ikhwah juga sedikit istrinya enggak patuhi, saya ceraikan kamu. Subhanallah. Gitu kan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tiga hal yang jid, yang pasti bisa terjadi. Hati-hati kata Nabi. Pernikahan, perceraian dan rujuk. Tiga hal itu. Kalau si A muslim mengatakan kepada temannya si B, nanti kalau anak kita besar nikahkanlah. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Enggak boleh anaknya nikah kalau besar kecuali sudah ditanya. Dulu ayah pernah codokan kamu sama anaknya si fulan, mau enggak nak? Oh saya enggak mau ayah, baru batal. Enggak boleh itu. Enggak boleh main-main dengan itu. Makanya para ulama mengatakan kalau orang lagi bercanda, kita nikahkan anak kita ya nanti kalau kita punya anak ya. Kata sebagian ulama pernah ya, saya ingat dulu ada kejadian waktu kami lagi kumpul-kumpul, ada teman saya bercanda sama teman yang lain, nanti ya anak saya nikah sama kamu ya. Dia diam, teman saya ini diam. Saya bisikin dia, kenapa ente enggak jawab, akhi? Dia bilang dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia, kalau saya jawab, wajibat, pasti akan wajib bagi saya nanti menanyakan anak saya. Jadi walaupun bercanda gak boleh. Cerai juga begitu. Kata, pernah ada Dr. Syarif, semoga Allah jaga beliau, dosen saya, beliau dulu itu wakil Mahkamah Madinah. Sangat luar biasa, ilmunya sangat dalam. Saya sangat gemar kalau beliau datang. Beliau selalu mendatangkan pendapat-pendapat ulama, hukum-hukum fikih yang terbaru gitu. Beliau pernah membahas mendalam tentang masalah cerai ini. Beliau mengatakan kalau seandainya ada perempuan lagi di tangga, tengah-tengah tangga, suaminya biar bercanda mengatakan, kau kalau naik jangan tambah lagi akhi. Kalau ini masih banyak nih ya. Kalau kau naik kamu cerai, kalau kau turun kamu cerai. Kata beliau, ulama fikih sepakat kalau perempuan tidak mau diceraikan turun dari tengah-tengah. Kan bahayanya itu. Jadi gak boleh. Kamu kalau ke rumah orang tua kamu, saya ceraikan kamu. Kenapa akhi? Kenapa kalau ke rumah orang tuanya? Izinkan. Gak apa-apa. Otoriter luar biasa. Ngapain? Ini perempuan sedikit tidak diberikan apa yang dia mau dari dengan suaminya. Ceraikan saya. Pulangkan saya. Subhanallah. Ini apa ini? Menikah atau mau main-main? Gitu kan? Ini menikah ini adalah ibadah ikhwah-ikhwah sekalian. Bisa gak kita kalau masuk ke masjid? Gak jadi saya mau pulang. Udah masuk masjid ya ibadah, kerjain sholat itu, gitu kan? Gak boleh. Batal sholat itu kalau batal, gak ada wudu. Batal pernikahan kalau memang dasarnya tidak ada wali. Kafir dalam meninggalkan agama. Nah itu baru, kalau enggak jalanin. Memang rumah tangga suka duka. Perempuan dan laki-laki pada saat menikah, mereka hidup tadinya di luar lingkungan yang berbeda. Karakter yang berbeda. Jenis kelamin yang berbeda. Jadi memang pada saat disatuin itu butuh penyatuan, sabar. Kan gitu, saling mengerti. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Itu penting, berlapang dada untuk itu. Berlapang dada untuk itu, jadi ini penting. Jadi ini terjadi satu talak, kalau dia niatkan memang untuk menceraikan istrinya. Semoga Allah berikan hidayah. Untuk wanita kadang suka keputihan, bagaimana sholatnya, kondisi dia berada di kantor. Tidak ada masalah dengan keputihan. Setahu saya Allah alam, karena dia tidak masuk dalam haid. Itu hanya kotoran kemaluan, jadi dia bersihkan. Yang saya tahu pendapat yang paling kuat adalah dia membersihkan dulu, kemudian dia sholat. Kalau lagi sementara sholat keluar, maka dia membatalkan sholatnya untuk dia bersihkan, kemudian dia kembali lagi. Karena dianggap dia cairan juga yang kotor. Untuk wanita yang sedang nifas, tapi daerah nifas hanya keluar satu minggu, apakah sudah bisa sholat bila darah nifas sudah tidak keluar? Tentu saja bisa. Gak ada masalah. Karena memang darah nifas itu khilaf diantara ulama antara seminggu sampai 40 hari maksimal. Bila saat orang tua meninggal, beliau meninggalkan pesan kepada ibu, jangan bolehkan anak-anak mengendarai motor. Apakah waktu itu wajib ditaati? Bapak meninggal tahun 1988 saat Jakarta belum macet. Jazakallah khair. Ada hubungannya sama kumis gak ini? Wasiat tidak boleh naik motor. Gak apa-apa insya Allah. Jadi itu tidak termasuk pelanggaran kalau dilakukan, ya. Karena wasiat itu harus sesuatu yang tidak berbahaya atau meninggalkan mudharat. Orang naik motor tidak ada masalah. Dan tidak ada berhubungan dengan masalah hukum agama. Nah, yang wajib dipatuhi itu kalau seandainya memang hal-hal itu berbahaya bagi orang. Artinya berbahaya ini punya bahaya dari sisi agamanya. Kalau orang tidak pakai motor sekarang bagaimana mau jalan kaki? Susah, gitu kan? Kecuali kalau memang ayahnya kaya raya tinggalin mobil, masya Allah ya, alhamdulillah gitu. Apakah rambut yang tumbuh di bawah bibir atau mulut bagian bawah termasuk jenggot? Siapa yang jawab nih? Sudah kita jelasin tadi. Iya, dalam pendapat Ibnu Umar termasuk kumis ya. Ustaz, kalau kita memakai obat untuk memperlebat menumbuhkan jenggot apakah boleh? Bagaimana kalau obatnya ada alkoholnya? Saya ingin memperlebat jenggot. Dan apakah boleh jenggot dirapikan atau dibentuk agar terlihat rapi di wajah? Ustaz, jadi kumis yang di bawah bibir itu boleh dicukur termasuk kumis itu. Ana fikir jenggot. Baik, khair insyaallah. Boleh saja pakai. Karena ingin menjalankan sunnah Nabi boleh, enggak ada masalah. Yang jadi masalah. Jadi kita meletakkan sesuatu dari hal-hal yang halal, enggak ada masalah. Alkohol termasuk enggak masalah sebenarnya. Alkohol termasuk enggak apa-apa karena dia konsumsi luar. Sama hukum menggunakan alkohol parfum. Boleh dalam Islam. Gitu kan, kalau di luar enggak masalah. Yang tidak boleh kalau masuk ke dalam tubuh karena dia najisnya secara maknawi. Maksudnya apa? Najis zatnya tidak menajiskan. Itu yang dimaksud. Jadi enggak ada masalah. Tapi kalau saran saya menggunakan yang jauh dari alkohol juga ada banyak kan gitu. Karena alkohol itu biasanya memutihkan bulu. Gitu kan? Makanya kalau Anda atau antum pakai minyak wangi yang beralkohol usahakan jauhi rambut, jauhi jenggot. Itu karena mempercepat warna putih. Mempercepat warna putih alkohol itu. Maka saya sarankan jauhi. Karena jangan nanti semangat tumbuh jenggot pas tumbuh putih kan sayang. Umurnya masih 20 tahun. Bagaimana dengan anjuran memakai jam tangan di tangan kanan? Apakah itu bagian dari kerapian? Ya tentu saja. Ya. Karena Nabi SAW menyukai sisi kanannya dalam segala hal memakai jam adalah sunnah. Gitu kan? Maka saya sarankan pakai tangan kanan. Itu kan tradisi orang non-muslim pakai tangan kiri. Gitu kan? Tidak ada masalah. Lebih baik ke tangan kanan. Jadi niatkan karena Nabi SAW suka sisi kanan dalam segala kebaikan. Taruh jam adalah kebaikan. Gitu kan? Ada akhwat dan seorang dokter gigi. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika hamba apa ini? Kok jika hamba sih menangani pasien ikhwah, walaupun ana tetap memakai sarung tangan dan batasan apa saja yang boleh dilakukan termasuk dalam treatment pada gigi? Sebenarnya nggak ada masalah dalam pengobatan. Kalau dalam pengobatan, kalau antum menggunakan kaos tangan itu jauh lebih aman, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak pun tidak ada masalah karena memang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap peperangan membawa wanita-wanita muslimah untuk mengobati para mujahidin. Gitu kan? Membersihkan luka-luka mereka, itu ada, memasak makanan buat mereka. Ya itu ada memang dibolehkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa istri beliau. Tapi istrinya intinya dalam pengobatan tidak ada masalah. Dalam pengobatan itu masih terbuka. Kalau antum bisa mendapatkan dokter laki-laki atau dokter perempuan sejenis itu lebih bagus. Tapi kalau enggak terbuka, intinya tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Dokternya menangani pasien lawan jenis tidak ada masalah. Bagaimana mengenai adab penuntut ilmu? Manakah yang disebut taklid? Taklid ya, pakai D mestinya. Mana yang dimaksud dengan taklid? Mana yang disebut kita hanya merujuk pendapat yang disampaikan oleh para ulama atau ustaz? Taklid itu artinya meniru, ya meniru, itu terjemahannya. Kalau taklid saja nggak ada masalah. Taklid itu artinya mengikuti atau meniru ya. Tapi yang tidak boleh taklid buta, meniru dan fanatik. Walaupun nanti kita dapat pendapat yang lebih baik, tapi ternyata kita tidak mau terima. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat mengatakan semua yang sesuai dengan sunnah Nabi maka dia madhabku. Maka dia mazhabku. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya ada pendapatku yang bertolak belakang dengan Nabi, maka ambillah pendapatku dan lempar ke tembok. Artinya jangan terima pendapat saya. Jadi mereka mendahulukan itu. Jadi kita tidak boleh taklid buta. Kita harus punya prinsip. Boleh mengambil pendapat yang kita anggap baik dan kita taklid diri. Tapi jangan taklid buta. Artinya kalau datang pendapat yang lebih baik, kita terima. Bisa kita berubah. Saat kita melakukan suatu amalan ibadah dengan harapan kita mendapatkan balasan yang bersifat duniawi, apakah boleh? Apakah itu termasuk dalam syirik hati? Atau memang kita hanya niatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT? Seperti apa dulu? Kalau misalnya ibadah bisnis, dagang, mencari nafkah kan ibadah. Sepakat tak ini? Mencari nafkah adalah ibadah. Berarti kita kalau berdagang, kemudian sekolah dengan titel yang tinggi untuk mendapatkan jabatan, kemudian dapat uang untuk supaya kita bisa hidup, apakah itu dibolehkan? Boleh. Karena memang tujuannya itu kan? Tujuannya itu. Bolehkah seseorang berjihad di jalan Allah? Dia ingin meninggikan kalimat Allah, membela Islam. Sisi lain, dia juga berharap mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Boleh kan? Boleh. Karena ghanimah termasuk target daripada jihad. Tapi bukan target utama. Gitu kan? Bukan target utama. Gak ada masalah itu. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ada kolerasinya ya, jangan sampai semuanya dihubungkan dengan masalah itu. Ini. Misal saya sholat 5 waktu supaya sebentar dagangan saya laku. Ini gak ada kolerasinya. Nanti kalau dagangan tidak laku, sholat jadi tinggalkan nanti. Kalau ada kolerasi maka baru boleh. Apabila ada 2 jamaah sholat dalam 1 masjid, apa yang harus dilakukan? Posisi kita sebagai makmum di jamaah yang baru didirikan belakangan, karena ketidaktahuan adanya jamaah sholat yang telah dibentuk lebih dulu, dan baru mengetahui pada saat posisi ruku di rakaat pertama dari suara bacaan surah Al-Fatih imam dari jamaah yang lebih dulu dibentuk tersebut, apakah sholat kita harus dibatalkan walaupun jumlah jamaah yang baru lebih banyak? Ini khilaf diantara ulama ya, khilaf diantara ulama. Tapi yang saya tahu kalau dia sholat sendiri, mohon maaf, kalau dia sholat sendiri maka dia batalin dan dia hadir ke jamaah, gitu kan? Tapi kalau dia menjadi imam dan dia menjadi imam dalam kondisi tidak tahu kalau ada jamaah yang lain ya, seperti posisi pertanyaan saya tidak tahu kalau ada jamaah lain, ketahuan nanti. Apakah lanjutin sholat? Umumnya pendapat ulama mengatakan dilanjutin sholat. Yang harus membatalkan kalau dia tahu ada jemaah di sana, dia sengaja bentuk jemaah yang lain, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh karena Nabi SAW melarang ada 2 imam di dalam 1 masjid. Tidak boleh ada 2 imam di dalam 1 masjid. Tapi kalau keadaannya tadi tidak tahu berbeda, karena tidak boleh membatalkan sholat tanpa ada udzur syar'i yang jelas. Posisi kita sebagai orang yang menyaksikan, bagaimana tata cara memberitahukan kepada jemaah yang baru didirikan tersebut bahwasanya ada jemaah sholat lainnya lebih dulu dibentuk? Bahasakan. Walaupun orang lagi sholat, maaf pak, yang lagi sholat di sebelah kanan saya, sudah ada jemaah sebelumnya di sebelah kiri, gak apa-apa. Boleh saja. Ada orang lagi salah kiblat, kita boleh pegang tubuhnya, maaf pak ya, ini kiblatnya keliru. Gak ada masalah dalam Islam, itu dibolehkan. Meluruskan orang dengan ingkar mungkar dengan tangan, boleh. Gitu kan? Boleh gitu. Tapi jangan laki-laki pegang perempuan ya. Ya. Jadi ingatkan dengan lisan juga boleh. Adakah hadis terkait dengan urutan memotong kuku, baik itu kuku jari tangan maupun kuku jari kaki? Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu khusus masalah itu. Ya, tapi Nabi SAW yang jelas gemar dengan sisi kanannya. Ini terakhir ya. Apa hukumnya kalau memotong pendek jenggot? Oh, sama tadi belum saya jawab. Saya mau tanya, kenapa dipendekin? Kira-kira kurang percaya diri kah? Merasa kepanjangan kah? Apa sajalah yang sedang dibisikin oleh syaitan, gitu kan? Lawan. Masalah rapi atau tidak itu persepsi individual saja. Kan gitu. Kenapa Anda kalau pakai jas percaya diri? Karena persepsi kita ini keren. Kenapa ada perempuan berani pergi acara perkawinan kekurangan kain, bolong belakang, bolong depan? Persepsi dia ini keren. Dan gitu. Ini bagus. Kalau kita juga lakukan hal yang sama sebenarnya dengan pakai baju koko, dengan pakai kopiah, dengan pakai jilbab besar, dengan pakai cadar, kita percaya diri ini benar, karena memang kita benar, maka enggak ada masalah. Itu persepsi saja sebenarnya. Persepsi. Kalau 1 lembar jenggot ini ikhwah akhwat sekalian beratnya 10 kilo, wajarlah berat Ustaz dipotong. Ya Allah, ini berapa gram gitu. Enggak ada masalah. Enak itu kalau jenggotnya panjang dipegang-pegang begini tuh. Biarlah jenggot Pancasila 2-3 juga bangga sering. Pegang juga. Yang penting jalannya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga Allah berkahi majlis kita dan Allah SWT catat ini semua di timbangan amal kita di hari kiamat insyaAllah. Dan kita sangat yakin Allah SWT sedang melihat kita dari atas arsy-Nya sana. Malaikatnya Raqib dan Atid sedang mencatat amal-amal kita. Dan insyaAllah kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui dan tidak ada sekutu baginya, menyembuhkan orang-orang sakit di antara kita, membayar semua orang hutang, orang-orang yang terlilit hutang, memudahkan semua urusan yang masih terlilit dengan di pundak saudara-saudara kita kaum muslimin, memenangkan para mujahidin yang sedang berjihad di jalannya dimanapun mereka berada, siapapun mereka selama mendengarkan kalimat Allah, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menutup hidup-hidup kita dengan husnul khatimah. Dan saya meminta secara khusus kepada Allah Zat yang maha melihat untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di rumahnya yang mulia ini. Semoga Allah SWT mengabulkan hal tersebut. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.